نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. السابع فقال المصنف رحمه الله تعالى السابع اسم الفعل اسم فعل وهو ثلاثة أنواع. اسم فعل dia ada tiga macam. Nanti ada isim fi'il itu ada isim fi'il madi, isim fi'il amr dan isim fi'il mudhari. Ma huwa bima'na al-amri wa huwa al-ghalibu. Itu yang bermakna amr ini yang kebanyakannya. Kasah ya. Bima'na uskut. Sah ya. Maknanya uskut diamlah. Baik. Namun dia isim. Kenapa isim? Karena enggak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Ya. Enggak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Sah ya Zaidu, sah ya Salma, sah ya Zaidani, sah ya Zaiduna. Nah, maknanya sama. Sah ya akhawatu, ah sama itu semua. Tapi bimana uskut, wah wa mah, bimana inkafif. Inkafif, tahan, tahan, mah, mah. Ya, sebagaimana ucapan sahabat kepada Badui alladhi yabulu di masjid, yang kencing di masjid, ya. Mah, mah. Wa amin, bimana istajib. Amin, istajib, kabulkanlah. Wa alaika Zaidan, wa alaika Zaidan, bimana ilzamhu, ilzam Zaidan. Alaika Zaidan, ilzam Zaidan. Dunaka, bimana khudhu. Dunaka, khudhu. Taib khud, maknanya khud fil amr. Ambillah. Wa ma huwa bima'na al-madi, juga ada yang bermakna madi. Hayhata hayhata bima'na ba'uda, jauh. Syattana bima'na iftaraqa. Ya, hayhata hayata maknanya ba'uda, ba'uda. Maknanya madi, jauh-jauh. Wa ma bima'na al-mudhari' nahu awwah. Ya. Awwah. Bima'na atawajjah. Kemudian uffin, uff bima'na atadajjar. Atadajjar, atadajjar bermakna mudhari. Wa ya'malu ismul fi'li amilal fi'li, dan isim fi'il beramal fi'il alladhi huwa bima'nahu, yang itu nanti dia maknanya makna fi'il. Wa la yudafu. Ya, salam. Namun dia tidak diidafahkan. Ya, walaupun dia isim. Wa la yataqaddamu ma'muluhu alaihi, dan ma'mulnya tidak bisa mendahului dia. Wa manuwina minhu. Ya, fanakiratun wa ma lam yunawwan fa ma'rifatun. Dan kalau isim fi'il itu ditanwinkan, maka berarti dia nakirah. Ya. Dan yang tidak ditanwinkan berarti ma'rifah. Nanti ada masalah sah sahin, nah itu. Nah, kalau dia ditanwinkan berarti nakirah. Baik. Lihat di situ wa qauluhu ismul fi'li. Baik, faddal dibaca sini. Coba Bima, Irfa sautak Bima. Wala syari rahmatullah ta'ala qawlu ismu fi'li ma nada'a min fi'li wa lam yata'athar bil 'awamil. Baik, isim fi'il ialah ma nada'a min fi'li, dia yang menggantikan fi'il. Wa lam yata'athar bil 'awamil, namun dia tidak terpengaruh dengan amil-amil. Ya, dengan awamil-awamilnya. Ya, berbeda dengan fi'il yang terpengaruh. Ya. Terus lanjut wal muradu. Wal muradu bi niyabatihi 'anil fi'li annahu yufidu ma yufiduhu al-fi'lu alladhi huwa na'ibun 'anhu min al-hadath. Wal zamanu waz-zamani. Waz-zamani wa qasah matalan ismu na'ibin 'an fi'lin amrin wa huwa isbut. Faida kulta sah kakaan naka kulta uskut wahakata. Baik, wal murad biniyabatihi, yang dimaksud isim fi'il itu dia menggantikan fi'il. Ya, anil fi'li annahu yufidu ma yufidu al fi'lu, annahu yufidu ma yufiduhu al fi'lu, dia bisa memberikan faedah, memberikan keterangan sebagaimana yang diberikan keterangan oleh fi'il. Ya, alladhi huwa na'ibun anhu, yang isim fi'il ini merupakan pengganti dari fi'il. Ya, minal hadas, apakah itu hadas kejadian atau zaman? Ya, zamannya itu lampau akan datang atau ya saat ini. Fasah masalan, sah. Di isim. Ya. Naib an fi'li amrin, di pengganti dari fi'il amr, uskut. Fa idza qulta sah, kalau Anda katakan sah, fa ka'annaka qulta uskut wa hakana. Namun bedanya apa? Tadi dia enggak menerima tanda fi'il. Makanya dikatakan isim. Dia enggak menerima tanda fi'il. Dari sisi keserupaan dengan fi'il, berarti dia nanti punya ma'mul. Dia punya ma'mul. Ya, punya ma'mul dia. Namun dari sisi dia tidak menerima tanda fi'il, berarti dia isim. Ya. Baik. Terus lanjut, wa ma'na kaunihi? Wa ma'na kaunihi lam yata'athar bil 'awamili anna la tadkhulu 'alayhi. Baik. Dan makna kaunihi status isim fi'il amr, isim fi'il ini lam yata'athar bil 'awamili. Dia tidak terpengaruh dengan amil-amil. Annaha, bahwasanya amil-amil tersebut la tadkhulu 'alaihi, tidak bisa masuk kepadanya. Beda dengan fi'il, terpengaruh dengan awamil. Ya, misal fi'il mudhari masuk amil nasab, menasabkannya. Masuk amil jazm, menjazmkannya. Enggak ada amil nasab, enggak ada amil jazm, itu juga amil. Amil apa namanya? Ma'nawi. Berarti memarfukkannya. Memarfukkan fi'il mudhari. Berarti terpengaruh dengan amil, ya. Terpengaruh. Sama fi'il madi, masuk qad, memberikan amil, memberikan pengaruh, ya, makna. Ya enggak? Bisa maknanya apa? Tahqiq. Nah, bisa maknanya takrib. Nah. Tayyib barakallahu fiik. Terus fala yaqa'u marfu'an. Fala yaqa'u. Fala yaqa'u marfu'an mansuban wala majruran. Tayyib. Ah, yang namanya isim fi'il amr itu dia tidak bisa terletak nanti kedudukannya marfu, mansub, majrur. Ah itu. Enggak bisa. Terus fala yuqalu ja'a sah wa la ra'aitu sah wa la marartu bi sah wa qawluhu. Ah ini jelas ya? Enggak bisa ini. Ja'a sah dan seterusnya. Terus lanjut. Wa qawluhu huwa al-ghalibu wa li hadha qaddamahu. Wa al-ghalibu itu di matan yang mana ya? Hah? Yang mana wa huwa wa huwa bi ma'nal amr. Nah, yang wal ghalib. Nah, kebanyakannya mana amr. Ya, walihada qaddamahu, oleh karena itu mu'alif mendahulukannya dengan pembahasan amr. Karena kebanyakan isim fi'il itu mana amr. Nazali. Ya. Nazali maknanya inzil. Taraki maknanya utruk. Sah maknanya uskut. Nah, terus maknanya tadi amin apa? Amin istajib. Istajib berarti fi'il amr kan? Istajaba yastajibu. Istajib. Nah, terus wa fil maddi wa qasri wa takhfifil mim. Ah, dia dibaca dengan mad. Amin. Ya, kalau ditajwid apa mad apa? Badal ya. Ya. Wal qasr. Ah, boleh dibaca qasr wa takhfif al mim. Terus lanjut alaika zaidan. Apa maknanya alaika zaidan tadi? Ilzamhu. Ilzam zaidan. Terus wa fil asli jarun wa majrurun thumma naqala an zalika wa sara isma fi'il hamdin bi ma'na alzam. Ilzam. Wa minhu qawluhu ta'ala alaikum an anfusakum. Baik. Alaika zaidan huwa fil asli jarun wa majrur. Alaika itu asalnya apa? Jar majrur, ya. Ala harfu jar kafnya itu domir muttasil. Ya, fi mali jarin majrur. Tsumma nukila an dzalik. Kemudian ya dikutip dari itu wa sara isma fi'lin amrin, dan jadi dia isim fi'il amr. Maknanya apa? Alaika kan alaika, ya. Jar majrur, maknanya bukan itu lagi. Ilzam. Alaikum bisunnati gitu. Maknanya apa? Ilzamu sunnati wa sunnatil wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin gitu kan. Alaikum wa muhdatsatil itu apa namanya? Iyakum ya, iyakum. Kalau iyakum lain lagi. Ah. Alaikum bisunnati hadisnya itu ya. Man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Ya, Fa'alaikum bisunnati. Berarti ilzamu, komitmenlah, berpegang teguhlah dengan sunnahku. Gitu. Ya, alaikum anfusakum. Ya, ilzamu gitu. Anfusakum. Terus lanjut. Waqulhu dunaka. Duna itu maknanya apa? Dunak khud fil amr aqada ya'khudhu khud. Nah. Terus wa fil asli dharku makanin. Ya, dharak makan ya dunak. Ya, di bawahmu. Nah. Duna selainmu. Terus mudhafun li dhamir mukhatab. Ah, dia mudhaf di kepada dhamir mukhatab kaf. Terus mana qala anza nukila. Nukila anza lika wa sara ismu fi'lin bi ma'na hudhu. Ah, kemudian dinakal dialihkan ya dari yang aslinya tadi dharaf dan jadilah dia ismu fi'lin. Isim fi'il, isim fi'il amr akhirnya hud. Terus waqauluhu kahayata wa hayata berarti ini dia berapa fiil madi maknanya madi maknanya bauda. Terus wa bitasli sita'i wa fiha aktsaru min 40 lughatan wa kulluha bima'na bauda. Hayata hayata di Al-Qur'an ada kan bitasli sita hayata hayata. Ya. Fiha aksar min arba'ina lughatan. Jadi bitaslisita itu maksudnya apa? Taknya itu bisa hayhata titu. Itu maksudnya taslisita. Taknya dengan tiga harokat. Boleh hayhata. Ya, antum enggak bisa. Oh, hayhata kan kan fi'il madhi mabni 'ala dhom. Itu kalau fi'il, ini kan isim fi'il. Paham enggak? Jadi antum enggak bisa mengatakan berarti hayata dong kan dia mabni alal karena fi'il madi mabni alal fath. Daiman gitu apalagi daiman ya kalau kata siapa? Ibnu Jurrah daiman. Nama fi'il madi mabni alal fath abada. Iya. Forever begitu kalau kata Ibnu Jurrah selama-lamanya. Lah itu fi'il, ini kan isim fi'il. Bitaslis. Wa fiha aktsar min 40 lughatan. Masyaallah ada empat, lebih dari 40 lugah ini. Ya, kulua semuanya bermakna apa? Bauda, bauda. Ya baudu, apa maknanya? Jauh. Ya. Bauda wajhuk. Nah. Ya. Wajahmu jauh. Kalau kita apa? Muka lo jauh katanya. Wajhuka ba'id katanya. Itu di Arab-Arabin ya maksa ya. Enggak ada orang Arab ngomong begitu, enggak ada. Orang Arab kalau antum sebut, antum kesel sama orang Arab. Ya rajul, wajhuka ba'id. Ya, bingung dia. Wajhi ba'id. Ya, bingung dia. Terus lanjut. Apa makna tadi syatana di mana apa? Iftaraqa. Terus dengan fathahkan nun. Terus al-farra farra. Al-farra kana yuksiruha. Yuksiruha. Wa tatlubu fa'ilan dalan 'ala ismaini fa syattani az-zaidani ay iftaraqan. Iftaraqa. Nah, kan difathahkan nun. Namun farra beliau mengkasrokannya. Berarti syattani. Baik. Wa tatlubu fa'ilan. Dan dia menuntut mencari fa'il dalan ala isnain. Ya, yang menunjukkan pada makna isnain. Semisal syattani zaidani ai iftaraqa. Nah, terus gantian-gantian baca. Berikutnya. Siapa di sini? Hilmi, Hilmi. Cengit dikit Hilmi. As-salasi. Lughatun. kulluha bimakna atawajja'u. Allah dengan dipatahkan hamzah dan ditasdid waw. Ya. Jadi tasdid waw. Ya, dengan ditasdidkan waw Allah. Ya. Dan dengan diharokati tiga harokat tadi, Allah, awih, awu. Dan haknya semuanya sukun. Allah, awih, awu. Ya. Itu fiha lughatun katsiratun, ada banyak lughah, semuanya bermakna atawajja. Apa namanya? Allah, aku sakit gitu ya. Aduh, auh, awah. Aku sakit gitu, aku menderita gitu. Terus lanjut, uf. بضم الهمزة وتشديد الفاء وفيها أربعون لغة كلها بمعنى أتضجروا ومنه قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم لقومه كما أخبر الله عنه أف لكم أف dengan didomakan hamzah dan ditasdid fa. Ada 40 lughah ini. Arba'una lughatan semuanya bermakna atadajjar. Apa namanya? Aku hardik kalian gitu ya. Ufil lakum, aku hardik kalian. Ya, sebagaimana ucapan Ibrahim pada kaumnya, sebagaimana yang Allah kabarkan, ufil lakum. Terus waqaluhu wa ya'malu ismul fi'li 'amalul fi'li alladhi huwa bi ma'nahu ay annahu yathbutu lahu min al-'amali fi at-ta'addi wal-luzumi wa thabata lil-fi'li alladhi huwa bi ma'na ghaliban fayarfa'u al-fa'ila dhahiran wa mudnaran wa yata'adda ila al-maf'uli bi nafsihi wa bi harfil jarri. Tayyib. Dia beramal, isim fi'il ini beramal amal fi'il yang sesuai makna fi'il. Annahu yasbut lahu, yaitu ditetapkan bagi si isim fi'il amr ini amalnya itu dalam masalah muta'addi atau lazim, luzum, apa yang telah ditetapkan bagi fi'il yang sesuai maknanya, ghaliban dominannya demikian. Maka dia merofakkan al-fa'ila zahiran, ya. Merupakan fa'ilnya yang zahir atau mutmar atau mutmar, nah, atau dia ya tak ada, dia memuta'adikan kepada maf'ulnya dengan sendirinya langsung atau biharfil jar atau dengan perantara harfu jar. Ya. Baik. Hayhata Zaidun. Ba'uda Zaidun berarti itu maknanya. Ya. Baik. Ini berarti fa'ilnya zahiran atau kita katakan hayhata sangat jauh dia, berarti fa'il domir mustatir takdiruhu huwa. Ya. Uffin laha berarti maf'ulnya pakai perantara harfu jar lam. Uffin lakum. Baik. Ya. Kemudian tadi apa? Ya. Alaika Zaidan. Ya. Ya, alaika Zaidan berarti maf'ulnya Zaidan. Di situ. Maf'ul dari isim fi'il amr alaika dan seterusnya. Terus lanjut. Al-awwalu nahwu ay hadza Zaidun bi ma'na ba'da Zaidun. Terus Zaidun fa'ilun maf'ulun bi hayata kama irtafa'a bi ba'da. Hayata Zaidun ma'na ba'da Zaidun, Zaidun fa'il marfu. Ya. Mana amilnya? Hayata sebagaimana dimarfukannya si Zaidun dengan ba'da. Terus wasani nahwu sahbi ba'na uskun. Tapi sah mamirun mustatirun kama fi uskut. Dai sah mana uskut, maka pada kalimat sah terdapat domir mustatir, jadi fa'il dari sah, sebagaimana nanti dia jadi fa'il dari uskut. Domir mustatir takdir wujuban takdiruhu anta, bukan huwa. Namanya fi'il amr, fa'ilnya anta gitu. Ya, uskut ya berarti domir fa'il domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Terus wasalisu nahwu 'alaika Zaidan bi ma'na ilzam Zaidan. Tapi 'alaika domirun mustatirun Wazaidan mansubun bihi kama intasaba bil ilzam. Baik, yang ketiga alaika Zaidan, maka bimakna ilzam Zaidan, maka pada alaika terdapat fa'il domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Zaidan maf'ulun bih mansub kama intasaba bi ilzam. Terus rabi'unahu ahil bin Zaidin bimakna atawajja'u bin Zaidin, tapi ahil domir mustatirun wa min Zaidin muta'alliqun bi kama ta'allaqa bihi atawajja'u. Nah, ini jelas ya. Ahin Zaidin. Ah gitu. Ah. Makna atawajja' min Zaid. Maka pada ah terdapat dhamir mustatir. Ya. Ah. Ah ini isim apa? Isim fi'il mudhari. Mudhari apa madi? Ya. Mudhari berarti fa'ilnya dhamir mustatir gitu kan. Ya. Min Zaidin, min Zaidin berarti jar majrur muta'alliq dengan ah, sebagaimana dia muta'alliqnya dengan atawajja. Baik, wa min ghairil ghalib amin masalah. Ya. Nah, ini di luar keumuman amin misalnya. Fa innahu lam yuhfad lahu maf'ulun. Lam yuhfad, enggak pernah dihafal dari orang-orang Arab dia memiliki maf'ul. Wa fi'luhu alladhi huwa bima'nahu muta'addin. Padahal kan istajib, dia punya istajib itu kan fi'il muta'addi ya. Fi'il muta'addi, kalau fi'il muta'addi berarti dia nanti punya ma'mul bima maf'ulun bih. Ya. Baik, wa fi'luhu fi'il amin kan istajib. Itu makna, itu maknanya makna muta'addi. Taqul rabbi istajib du'ai. Ya. Rabbi munada min harfi nida mahdhuf. Istajib fi'il du'a, jangan fi'il amr. Ya. Fi'il du'a. Ya, fa'ila domir mustatir wujuban takdiru anta du'ai, du'ai maf'ulun bih. Ya, mansub. Ya, maf'ulun bih mabni ala ala ala apa? Ala sukun. Ya. Tapi mana min dzuriha? Lil munasabah. Ya, baik. Wa qawluhu wa la yudafu, jadi tidak boleh diidafahkan. Ya. Kama anna musammahu wa huwa al-fi'lu la yudafu. Kan dia isim, namun dia enggak boleh diidafahkan. Sebagaimana yang musammahu, yang dinamakan dengan dia, dia kan isim fi'il. Fi'il, fi'il itu enggak boleh diidafahkan. Wa qawluhu wa la yataqaddamu ma'muluhu. Ali, ma'mulnya enggak boleh mendahului dia. Kalau fi'il, boleh enggak ma'mulnya mendahului dia? Boleh. Ya, kenapa? Lidafihi, karena dia lemah. Ya, kalau fi'il kuat. Ya, maf'ul bih dari fi'il itu boleh mendahului fi'il. Jar majrur atau dzaraf yang muta'alliq dengan fi'il boleh mendahului fi'il. Fi'il kuat. Sedangkan isim lemah, lidafihi. Bi'adami tasarrufihi, karena dia enggak punya tasarruf. Ya. Baik, enggak bisa ditasrif. Kalau fi'il kan bisa tuh ditasrif ya. Doroba gitu kan. Ya. Zaidun fil fasli qoma Zaidun. Ya. Apa ya irafe fil fasli? Jar majrur muta'alliq dengan amil muakhar, yaitu qoma. Ya enggak? Sama kayak antum membaca bismillah asyrabu. Bismillah asyrabu al-qahwata. Apa irafnya bismillah? Jad majrur muta'alliq dengan amil muakhar. Ini kan ada faedah. Faedahnya apa tadi? Yang disebutkan oleh para ulama. Ya, mimbabil hasr gitu kan, pembatasan. Ya, karena ba-nya di situ ba isti'anah. Baik. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi tadi. Fala yuqal fi nahwi dunaka alkitabah. Nah, ini enggak bisa. Ya. Ini kan dunaka alkitabah enggak boleh dikatakan alkitabah dunaka. Kan dunaka alkitab. Dunak artinya apa dunak? Khud. Khud anta alkitabah gitu. Nah, enggak boleh dikatakan alkitabah dunaka. Namun boleh enggak kita katakan alkitabah khud? Boleh enggak? Boleh. Ya. Bi khilafil fi'li, beda dengan fi'il. Fa innahu li quwwatihi, ya, karena fi'il dengan kekuatan dia, yatasarrafu fi ma'mulihi, dia bisa bertasarruf, bertindak kepada ma'mulnya, bi taqdimi wa ta'khiri, ya, dengan ditakdim, ditakhir, yatasarruf, dia bisa bertindak, ya, dia bisa punya kewenangan. Taqul khud alkitabah, alkitabah khud, boleh. Yatasarruf itu bertindak, ya, bukan bisa ditasrif mananya, bertindak, memiliki kewenangan gitu. Wa qawluhu wa manuwina, dan yang namanya isim fi'il apabila dia ditanwin fa nakiratun, maka dia nakirah. Wa lam yunawwan fa ma'rifatun, kalau dia enggak ditanwin maka dia ma'rifah. Ila akhir. Huwa fi dhalika ala salatati aqsam. Berarti ini ada tiga macam. Al awal ma huwa wajibu tankiri. Ada yang wajib nakirah. Ka wahan bi makna a'jabu. Wah. Wah itu dari bahasa Arab loh. Wah, fajak takjub. Wah, mujahid takjub. Wah, wahan itu mana? Ajab, wajib nakirah. Asani mah huwa wajib ta'rif ka amin, enggak boleh. Ya, enggak boleh, mak, enggak boleh apa namanya? Nakirah. Enggak boleh ditanwin. Aminu aminan, enggak boleh. Mesti amina. Ya, ma'rifah, karena kita tujukan hanya kepada Allah, fi'il du'a ini. Fa'il domir mustatir wujuban takdiru anta, itu Allah, fi'il du'a. Ya. As-salis mahuwa ja'izu tankiri wa ta'rifi. Yang ketiga, yang boleh ma'rifah, nakira. Kasoh. Fahuwa fi hali tanwinihi nakiratun. Kalau dia tanwin, ya, sohin. Maka dia nakira. Wa fi hali adami tanwini, kalau dia enggak ada tanwin, fa ma'rifatun, maka dia ma'rifah. Fa sahin masalan. Idza aradta uskut sukutan taman. Kalau Anda inginkan lawan bicara Anda itu diam dengan diam yang keseluruhan sempurna. Na wantahu. Anda tanwinkan. Ya, jadi gini. Kalau antum katakan sah. Ya, misalkan mujahid bilang ke Faza. Faza. Sah. Berarti yang diam cuma mulutnya Faza aja. Ma'rifah, ma'ruf itu ma'ruf. Yang diketahui si Faza, yang diamnya itu, sukut dari Faza itu diamnya apa? Mulutnya aja. Di mulutnya aja. Soh. Mingkem Faza. Idan fahima Faza al-kalimah. Faza berarti paham. Kenapa? Karena gak ada tanwin di soh. Ya. Namun kalau mujahid inginkan si Faza diam semua, diam tangannya, diam palanya, diam kakinya, diam badannya, bukan cuma diam mulutnya, diam yang gerak, berarti si mujahid bilang sohin, ya Faza sohin, maka Faza nggak cuma diam mulutnya, kan tadi Faza diam, diam tapi tangannya nggak bisa gerak, wow, mujahid bilang soh, diam Faza, tapi tangannya urur. Faza sahih. Ah, itu berarti diam semua. Hakam ta alaihi bi annaha nakirah. Ya. Baik, Anda hukumi dia wa idza hakam ta alaihi bi annaha nakirah. Kalau Anda ingin menghukumi dia nakirah, ai sukutan muayyanan. Sukutan muayyanan. Ya. Tarakta tanwinahu. Anda tinggalkan tanwinnya. Wa hakam ta alaihi bi annahu ma'rifah. Anda hukumi dia itu ma'rifah. Baik. Ma'rifah berarti apa? Sok, yaudah diem mulutnya aja. Tapi kalau ingin diem semua, kasih. Baik, berarti selesai bab isim yang beramal amal fi'il. Masuk ke bab berikutnya, bab at-tanazu fil amal. Tanazu, ya, berebutan dalam beramal. Ya. Ada dua makmul. Ada dua amil, tapi makmulnya satu. Nah, terjadilah tanazu, tanaza'a, amilan. Ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka.